Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah salam puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima dan insyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah An-Nisa ayat yang ke-129. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law harastum. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Dan jika engkau tidak mampu untuk berlaku adil pada perempuan istri-istri Ustaz, walau kalian mencoba apa berbuat demikian apa, berusaha berbuat demikian dan tidaklah kamu kami dan tidaklah kamu condong Ustaz tamilu setiap jangan wanita setiap istri fatadaruha kal mu'allaqah dan biarkan mereka dan membiarkan kamu tergantung Ustaz. Tergantung dan jika engkau memperbaiki diri kalian dan menjaga ya. Dan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-wawu harfu atfin lan harfu nasbi nih, Ustaz. Ya. Harfu nasbi. Tastati'u fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan, ya Pak. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan al-wawu fa'iluhu an harfu masdarin juga Ustaz. Ya. Wa nasbin ta'dilu fi'l mudhari'un mansubun bi an al-wawu fa'ilnya baina dharab an-nisa'i mudhafun ilaihi wa harfu atfin lau jika harfu ini Ustaz ya. Atop aja Ustaz. Yang mana? Walau. Lau baunya huruf atap iya, tapi kalau launya itu harfu sartin. Harfu sartin ya. Arastum fi'lun madi tumnya sebagai fa'il. Fa harfu atfin la nah, tidak mampu. La nahiyah ya. Iya, janganlah kalian condong betilanya la nahiyah. Nafiyah. Tamilu fi'lun mudhari'un majzum saja. Iya majzum. Bila nahiyah saja. Kulla dzaraf al maili mudhafun ilaihi. Kulla apa? Dzaraf saja. Kullu. Dzaraf apa? Dia harus jadi naibul master. Oh jadi naibul master. Kan ada mail kan, mail kan master dari tamil cuma aja enggak jadi yang masuknya tapi jadi idopahnya namanya naib. Oh naib naibul masdar Ustaz. Naam Ustaz. Alfa'u harfu atfin tadaru fanya hafa jawab Ustaz deh. Alfa'u fa jawab. Enggak, ini fanya fa atop kan. Oh atop. Lanjutan dari janganlah itu. Lalu gitu kan. Naam. Tadaru fi'lul madin Ustaz deh. Al-ha mafulun bi. Tazaru fil madi. Tazaru. Fil mudhari ya. Oh, sebagai fa'il. Ha. Oh, tadi benar ini apa namanya? Apanya Pak jawab, makanya Pak dia jawab, dibuang nun kan. Ah, dibuang nun ya. Mansubun nun. Ha mafulun bi kal muallaqah jar wa majrur wa harfu atfin in harfu sartin wa masdarin tuslihu fi'lun mudhari'un mansubun bi an bi in alwawu sebagai fa'il alwawu harfu atfin tattaqu fi'lun amrin Ustaz fi'lu amrin alwawu sebagai fa'il harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin. Saya tahu dulu yang mana fi'l amr tattaqu Ustaz enggak dia ma'tuf ke tuslihu. Oh ma'tuf ke tuslihu. Allaha lafzul jalalah sebagai isim inna kana fi'lun madhi nakis ghafuron sebagai khobar kana rahim rahiman khobar kana jumlah dari kana ghafuron ghafuron rahima sebagai khobar inna. Walan taqduru ayyuhar rijal. Qadaro yaqdiru walan taqdiru ayyuhar rijal. Walan taqdiru ayyuhar rijalu ala tahqiqil adli tami bainan nisa'i fil muhabbati. Fil mahabbati wa mailil mahabbati wa mailal qalbi. Wa mailil. Oh ya, wa mailil qalbi maksudnya. Mahma bidal itu mahma badal tum fidalika minal afansat kepencet minal juhdi hujuh minal juhdi fala ta'ridu ta'rodu arodo yuri fala ta'ridu tu'ridu aja arodo yuri iya fala tu'ridu anil marhubi anha kullal i'radi fatarukuha kal mar'ati mar'ati lati laisat bidati zaujin wala hiya mutlaqatun mutlaqatun fatasamu wa in tuslihu a'malakum fatadilu fi qasmikum baina zaujatikum wa taraqabullaha ta'ala wa tahsuhu fihinna fa innallaha ta'ala kana ghafuran li'ibadihi rahiman bihim. Dan jika engkau tidak kuasa, wahai para laki-laki, untuk adil ya, yang sempurna di antara wanita-wanita yang engkau cintai. Dan ini maksudnya kalian, tidak wahai para laki, tidak akan mampu merealisasikan keadilan yang sempurna. Untuk para istri saja. Ya. Membagi cinta. Dalam hal cinta dan kecondongan hati. Cinta dan kecondongan hati nansa. Tatkala beda. Bukan, mahmat itu maksudnya bagaimanapun kalian berusaha. Bagaimanapun kalian berusaha pada itu dari sungguh-sungguh saja. Ya. Maka tidak kalian mampu ya tak ridu. Bukan, janganlah kalian berpaling. Maka janganlah kalian berpaling dari marghubi dari marghub rogibaan itu kan berarti yang enggak disukai gitu ya. Enggak disukainya. Nah, yang tidak disukai darinya setiap yang tidak disukai. Bukan maksudnya dengan kalian menghindar ya dari orang yang kalian tidak dari isi yang kalian tidak yang tidak kalian inginkan dengan setiap bentuk penghindaran. Oh setiap bentuk perintah. Maka janganlah engkau meninggalkannya seperti wanita yang tidak mempunyai suami, dan tidaklah dan tidak dia mutolakotun itu, dan dia pun tidak diceraikan, dan dia pun tidak diceraikan patak samu, ya lalu ya engkau berlaku dan buruk, ya. Berlaku buruk, dan engkau jika engkau memperbaiki amalan-amalan kalian, dan maka kalian berbuat adil di dalam pembagian kalian antara istri-istri kalian, maka Allah mengawataro dan senantiasalah merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan senantiasalah merasa diawasi oleh Allah Taala dalam tahsul. Dan takutlah kalian. Maka sesungguhnya Allah Taala dalam urusan wanita, ya. Dalam urusan wanita. Maka sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, Maha Penyayang dengan mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahim. Dan kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara para wanita sekalipun kalian sangat berusaha keras. Maka janganlah kalian condong, ya, kepada salah satunya saja dengan segala kecondongan. Fatadharu, halalu kalian meninggalkannya, ya, membiarkannya. Kal mu'allaqah, seperti orang yang digantung, ya, disayangi sebagai istri enggak, diceraikan juga enggak. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kalian berbuat islah, melakukan perdamaian dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya seseorang misalnya kalau punya istri 4 enggak mungkin adil. Jadi maksud enggak adil di sini adalah seseorang itu enggak mungkin dalam masalah cinta dan kecondongan hati bisa membaginya secara merata. Karena memang yang dituntut keadilan dalam pelaku poligami ini kan berarti ayat kalau istrinya lebih dari satu gitu ya. Kalau istrinya cuma satu mah ya enggak ada apa namanya. Bukan ayat ini bukan untuk yang istrinya satu, tapi untuk yang istrinya lebih dari satu. Artinya kalau seseorang istrinya lebih dari satu, dua, tiga, atau empat, maka dia enggak mungkin berlaku adil dalam masalah cinta dan kecondongan hati. Karena perasaan itu enggak bisa diatur gitu ya. Makanya kalau ada orang memiliki istri lebih dari satu, yang dituntut harus adil itu bukan dalam masalah cinta. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya. Rasulullah di antara para istrinya yang paling dicintai adalah Aisyah. Ini jelas diisyaratkan dalam banyak hadis bahwa istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah. Dan ini tidak mengapa, ini manusiawi ya. Karena namanya urusan hati itu nggak bisa diatur, ya, urusan itu nggak bisa diatur. Lalu dalam masalah apa yang harus adil? Dalam masalah yang bisa ditakar, dalam masalah yang bisa dihitung, misalnya dalam pembagian malam, ya, dalam pembagian nafkah, ya maka ini apa namanya harus dibagi secara adil. Dan makna adil bukan dibagi secara merata, nggak mesti, ya. Terutama dalam masalah nafkah. Kalau masalah pembagian malam ya harus adil ya. Pembagian malam itu harus adil. Artinya kalau misalnya istrinya dua, ya seminggu ada 7 hari, maka bisa dibikin 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari gitu. Tapi kalau dalam masalah nafkah, adil itu nggak harus sama ya. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau misalnya istri pertama anaknya 1, istri kedua anaknya 5, tentu ya bentuk kedzaliman kalau jatah belanja yang dikasih sama. Justru yang adil itu kalau jatah untuk yang kedua lebih banyak, karena anaknya lebih banyak. Ya, jadi adil itu nggak harus sama. Ya. Adil itu nggak harus rata, nggak harus sama kalau dalam masalah nafkah. Tapi kalau dalam masalah pembagian malam, ini wajib sama. Ya. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa seseorang itu nggak mungkin akan berhasil ketika poligami, bukannya. Tapi dalam masalah kecintaan dan kecondongan hati, ini enggak harus sama. Baik. Kalaupun misalnya ya seseorang punya istri empat, ada salah satu istrinya yang dia enggak suka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tamilu kullal maili fatadaru akal mu'allab." Jadi jangan perlakukan istri yang kurang disukai itu ya seperti wanita yang digantung. Ya kal mu'allab. Ya maksudnya apa? Diperlakukan sebagai istri enggak, diceraikan pun enggak, ya. Jadi jangan seperti ini gitu ya. Mendingan beri kepastian ya. Kalau masih cinta, lanjutkan ya, perlakukan sebagai istri dengan baik. Kalau memang sudah enggak bisa dipertahankan, diceraikan. Jadi jangan digantung, kasihan. Wa in tuslihu, dan jika kalian mengadakan islah dan bertakwa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau seseorang memutuskan untuk islah, tentu ini lebih baik ya. Dan mana islah ini ada dua. Yang pertama adalah memperbaiki keadaan dengan sempurna, artinya kembali menjadi suami istri yang menyesal sama lain. Atau seperti yang kita jelaskan kemarin, jadi daripada bercerai, maka mendingan islah. Islah ini artinya sang istri merelakan, misalnya dalam hal pembagian malam, yang penting bagi dia terus dinafkahi. Ya, agar dia punya satu sebagai istri. Karena ya perceraian itu yang paling dirugikan adalah wanitanya. Kalau laki-laki itu ibaratnya apa ya, dapat dengan mudah mencari pengganti gitu. Tapi kalau yang perempuan ini kan kadang-kadang kasihan. Makanya dalam banyak ayat Al-Qur'an ya di apa namanya? Perceraian itu merupakan perbuatan yang halal ya, tapi sangat dihindari dalam Islam. Ya, sangat dihindari. Makanya ada yang namanya islah, ada yang namanya iddah, ada yang namanya rujuk. Itu menunjukkan bahwa hukum asalnya rumah tangga itu harus dipertahankan. Ya. Karena biasanya kalau terjadi perceraian, yang kasihan itu yang pertama adalah islah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, baca kudeta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Dan jika keduanya itu berpisah, maka Allah akan memberikan kepada keduanya karunia, dan Allah Maha Luas lagi karunianya dan Maha Bijaksana. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin wa jazmin, yatafarroqo fi'lun mudhari'un majazumun bi'in, yughni fi'lun mudhari'un, Allahu lafzu jalalah fa'iluhu, kullan maf'ulun bihi, min sa'ati jarwa majrurun, al-ha'u mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin, kana fi'lun madin naqis, Allahu lafaz jalalah isim kana, wasi'an khabar kana pertama, hakiman khabar kana kedua. Tafsirnya, wa in waqa'atil firqatu bainar rajuli wa mra'atihi, fa inna Allahu ta'ala yughni kullan minhum. Inna Allah, siapa dengarnya? Inna Allah ya. Fa inna Allah. Fa inna Allah ta'ala yughni kullan minhuma min fadlihi wa sa'atihi, fa innahu subhanahu wa ta'ala wasi'ul fadli wal minnati. Wasi'ul fadli wal khabarnya. Wasi'ul khabarnya inna kan? Naam. Wasi'ul fadli wal minnati. Hakiman. Iya. Hakimun fima yaqdi bihi baina ibadihi. Tadi harusnya wasi'u ya. Khabar inna ya. Inna ma'amarfu kan. Ya. Wasi'ul fadli. Nah, artinya, jika terjadi perpisahan di antara laki-laki dan perempuan, maka dan istrinya. Dan istrinya, maka sungguh Allah Ta'ala itu akan memberikan kepada keduanya berupa keutamaan dan karunia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha luas karunia-Nya dan anugerah-Nya. Maha bijaksana terhadap apa yang Allah putuskan di antara hamba-hambanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya berpisah, bercerai antara suami dan istri, niscaya Allah akan mencukupi keduanya dari keluasan rezekinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha bijaksana dalam ketetapan-Nya. Ayat ini hiburan gitu ya. Kalaupun terjadi perceraian antara suami dan istri, maka itu bukanlah akhir dunia. Seakan-akan ini adalah ayat hiburan gitu ya. Jadi kalau misalnya qadarullah ditetapkan ya suami dan istri enggak bisa lanjut dan bercerai, maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang perempuan gitu. Jangan merasa ya kalau misalnya bercerai nanti saya makannya bagaimana. Ini ya jangan putus asa seperti itu. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang cerai itu hukumnya bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang wajib. Jadi hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Seperti kalau misalkan ada seorang suami dan istri, ya istrinya tahu, ya suaminya ini nggak pernah mau sholat, ya bukan nggak mau sholat jamaah ya, kalau nggak sholat jamaah, tapi sholat di rumah sih masih nggak masalah gitu ya, karena itu hukumnya sunnah muakkadah saja. Ini benar-benar nggak mau sholat gitu. Jadi dinasihati yang sama istrinya enggak mau sholat, maka yang seperti ini enggak lagi dipertahankan ya. Daripada nanti memberikan contoh buruk pada anak-anaknya, maka ya khulu saja. Ini dalam masalah seperti ini kan khulu gitu ya. Apalagi misalnya ditemukan dalam diri suaminya itu sifat-sifat yang bisa menyakitinya. Ya, misalnya udah enggak sholat ya. Kemudian orangnya temperamen, suka mukul, suka nyiksa. Maka yang seperti ini malah wajib ya ditinggalkan. Dan jangan khawatir masalah rezeki. Jadi ayat ini hiburan ya. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Enggak usah khawatir ya. Kalau keduanya bercerai, Allah yang akan mencukupkan ya dari keluasan karunia-Nya. Ini menunjukkan bahwa jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Sang istri jangan menggantungkan harapan kepada suami. Begitupun sebaliknya. Ya, sang suami misalnya ditinggalkan istrinya, ya jangan jadikan itu sebagai hari kiamat gitu ya. Masih banyak wanita yang lain yang bisa jadi mungkin lebih baik daripada istri yang meninggalkan ya. Nah, jadi kita harus yakin-yakinnya bahwasanya Allah itu maha luas karunia dan anugerah-Nya dan maha bijaksana. Artinya dalam masalah pernikahan, perceraian, rujuk itu merupakan ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah. Bahkan kalau kita lihat agama Islam ini adalah agama yang paling realistis dalam masalah pernikahan dan perceraian. Karena kita ya pernah mendengar gitu ya bahwa ada salah satu agama yang melarang perceraian. Jadi apapun kondisinya tetap ya kata mereka yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa agama tersebut tidak manusiawi. Kalau Islam itu agama yang sangat manusiawi ya. Islam itu agama yang manusiawi. Islam tahu bahwasanya di antara fitrah bagi manusia itu adalah menyenangi lawan jenis ya. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki ini sesuatu yang merupakan fitrah. Justru kalau ada laki-laki suka sama laki-laki atau perempuan suka sama perempuan, jelas ini menyalahi fitrah dan ini perbuatannya ya terlaknat ya. Dan Islam tidak mengkebiri, tidak membendung ya sifat rasa suka ini, tapi Islam mengaturnya. Jadi alih-alih mencegahnya sebagaimana salah satu agama yang melarang pemuka agamanya untuk menikah, dalam Islam malah boleh lebih dari satu. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling manusiawi, ya, paling sesuai dengan fitrah manusia. Ya, alhamdulillah, kita harus bangga dengan fakta tersebut. Nah, siapa misalnya? Bu Hayati baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Dan jika kalian ingkar, maka sungguh milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Al-Waw harfu isti'naf alam lillahi jar wa majrur. Ma isi mausul sebagai mubtada muakhor. Fisamawati jar wa majrur. Al-Waw harfu watfin. Ma isi mausul sebagai ma'tuf ke ma awal tadi. Fil ardi jar wa majrur. Al-Waw harfu watfin. Lamul jawab qad harfu tahqiqin. Ini jawab dari mana? Kalau malam ibtidak aja, tidak. Lam ibtidak. Qad harfu tahqiqin. Wasaina fi'il madi na dhamir muttasil sebagai fa'il alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bi utu fi'il madi al-waw sebagai fa'il, kitaba maf'ulun bih, min qabli jarwa majrur, kum mudhafun ilaih, al-waw harfu atfin, iya, apa Ustaz? Maaf, wa iya kum atub kan? Nah, kumnya, iya kum langsung Ustaz. Iya, yang mana? An harfu masdariyin harfu masdariyah ittaqu fil amr al-waw sebagai fa'il Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bi al-waw harfu atfin in harfu syartin takfuru fi'il mudhari waw sebagai fa'il Alfa'u harfu syartin, harfu jawab ya Ustaz. In harfu taukidin wa nasbin lillahi jarwa majrur. Inna kali bukan in. Inna. Inna harfu jawab syart ya Ustaz. Inna harfu taukidin. Harfu jawab sih, inna harfu taukidin. Fa'nya harfu jawab. Inna harfu taukid wa nasbin lillahi jarwa majrur ma isi mausul. Dulu lillahi jarwa majrur sebagai khobar inna ma'nya isi mausul pada makhor. Tadi kayaknya yang awal pun enggak disebutin ya. Jadi lillahi jarwa majrur sebagai khobar muqaddam ma'nya isi mausul sebagai mubtada muakhar. Iya. Ayo lanjut. Fisamawati jarwa majrur alwaw harfu atfin ma isi mausul ma'tuf fil ardi jarwa majrur al-waw harfu atfin kana fil madi naqis Allahu isim kana ghaniyan khobar kana hamidan khobar kana. Nah. 120-131 Walillahi mulkus walillahil mulku ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa laqad ahidna ilal ladzi utul kitaba alladzina ada nunnya kan ilal ladzina utul kitaba min qablikum minal yahudi wan nasara wa ahidna ilaikum kadzalika ya umat tuh apa? Ya umat tahu. Ayo. Ini munadanya kan apa? Mudah-mudahan bila ya. Apa yang terjadi kalau menandanya mudhaf ilaih? Ya ummati. Karena nanti lah kita meroja'ah lah. Munada itu ada berapa? Ada lima ya. Ada al-mufradul alamu, wal-nakiratul mansudatu, wal-nakiratul mansudati, wal-mudhafu, wal-musyabahu bil-mudhafi. Ada lima ya. Yang pertama nama orang yang satu doang. Seperti Zaid. Gimana tuh? Maminal domi ya. Ya Zaidu, ya Aliyu. Kemudian yang kedua nakiro maksudah. Umum ya. Tapi apa namanya maksudah? Maksudnya katanya yang umum tapi orangnya udah dimaksud. Misalnya depan kita ada anak-anak. Kita katakan ya walad. Ada laki-laki. Ya rojul. Ya syabab. Ya ustaz. Nah ini namanya nakiro maksudah. Maka dia dommah, ya maknanya la dommi. Yang ketiga, nakira gairu maksuda. Nakira gairu maksuda itu artinya kita ngomong ya tidak nunjuk. Pokoknya siapa aja yang dengar itu termasuk. Ya misalnya ada orang minta di minta pertolongan di tengah hutan, kan dia nggak tahu ada siapa situ. Dia katakan ya rojulan, siapa aja tolongin gitu kan. Itu namanya nakira gairu maksuda. Nakira gairu maksuda masuk. Yang keempat, nah ini mudhof ya. Jadi kalau ada nama atau gelar yang mudhof maka dia harus apa? Berarti naam. Ya gimana kalau mudhof harus mabni ala dhommi atau mansub? Mansub ya. Jadi ya Rasulullah, ya Aba Bakrin. Berarti ini ya ummata. Ya ya ummata Muhammadin. Terakhir musyabbah bin mudhof sama mansub juga. Misalnya ya tolian jabalan, nah itu tolian mansub. Ya. Baik, merujaah ya, jadi biar nggak lupa. Ya, jazakallahu khairan. Ya ummata Muhammadin, bitaqwa Allah Ta'ala, wal qiyami bi amrihi, wajtanibu nahihi. Wajtanibu gimana? Wajtinabu nahihi. Wajtinabi nahihi Ustaz. Wabayyana lakum annakum in tajhadu wahdaniyata Allah Ta'ala wa syar'ahu fa innahu subhanahu ghaniyun ankum li anna lahu jami'u ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan an khalqihi hamidan fi sifatihi wa af'alihi dan kepunyaan Allah lah kerajaan yang ada di langit dan di bumi yang berada di antara keduanya dan sungguhnya kami telah membuat janji, mengikat janji kepada orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dari Yahudi dan Nasrani. Dan kami mengikat janji kepada kalian umat Muhammad untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kami telah jelaskan pada kalian bila mengingkari Allah Ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari syariatnya. Maka Allah subhanahu maha kaya tidak membutuhkan kalian. Sebab segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi miliknya. Dan Allah maha kaya tidak membutuhkan makhluknya. Maha terpuji dalam seluruh sifatnya dan perbuatannya. Barakallahu wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang yang diberikan Alkitab dari sebelum kalian, yaitu orang Yahudi Nasrani. Begitu juga kepada kalian, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan mana takwa adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu definisi orang yang bertakwa. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah memiliki langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Allah memiliki apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya apa? Ya, kalau ada seseorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka enggak ngaruh sama sekali. Ya. Kenapa? Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah itu maha kaya. Artinya Allah enggak butuh kepada makhluknya. Ini sering kita ulang-ulang gitu ya. Kalaupun misalnya seluruh penduduk bumi ini ya ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, misalnya seluruh penduduk bumi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah itu maha kaya dari makhluknya. Bahkan kitalah para makhluknya yang sangat butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamida, dan Allah maha terpuji. Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba, nah kita wajib ya memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah. Ayo Bu Nurul, baca Bu Nurul. Naam, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Dan milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Waw Harfu Atfin Lillahi Jar Majrur Ma Isim Mausul Bisamawati jar majrur alwaw harfu atfin ma isna alwaw harfu atfin ma isim mausul fil ardi jar majrur wa kafa fiil madi billahi jar majrur fa'ilnya tadi fa'ilnya mustatir kembali pada Allah. Bukan. Jadi ya? Kalau sebenarnya gini, kalau kafa bi nanti ba'nya namanya harfu jarin zaidah. Dia tambahan. Jadi dia apa namanya? Lafaznya majrur tapi kedudukannya marfu sebagai fa'il. Alba'u harfu alba'u ba zaidah. Iya. Alba'u harfu jarin zaidin. Oh, alba'u harfu jarin zaidin. Allahi majrurun. Lafzul jalalati ya. Majrurun lafzon marfu'un mahallan gitu. Majrurun lafzan marfu'un mahallan. Wakila hal ya. Bukan. Apa coba? Tamis. Tamis, tamis. Tamis. Iya, nah. Ini salah satu kedua ya. Walillahi mulku fi ma fi hadhil qawni hadza bukan hadhi hadza min hadzal qawni min minal kainati minal kainati wa kafa bihi subhanahu qaiman bisyu'uni bisyu'uni khalqihi bisyu'uni jamaknya sya'an jadi bisyu'un. Oh iya sya. Bisyu'uni haqihi hafizallaha. Miliklah Allah, milik Allah kerajaan milik Allah apa-apa yang ada di alam ini. Dan isinya ya. Minal kainat itu ya dari ciptaan-ciptaan dan makhluk. Dari ciptaan dan seluruh ciptaannya. Dan cukuplah dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegak mengurus makhluknya dan menjaga mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi Allah lah yang melindungi manusia dan mengatur urusan-urusannya. Bayangkan gitu ya, miliaran manusia yang ada di muka bumi ini punya urusannya masing-masing. Ya, kalau tidak ada zat yang mengatur, maka bayangkan seperti apa berantakannya dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ya sifatnya yang maha menentukan ya, kemudian mengatur urusan makhluknya, maka ya kehidupan ini menjadi lebih teratur. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Ya, bayangkan kalau misalnya Allah tidak berikan sifat kasih sayang kepada manusia, yang ada apa? Ya, manusia akan saling membunuh ya. Sebagaimana hewan-hewan ya, mereka ya, saling membunuh demi apa namanya? Mengisi perut mereka. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur seluruh urusan makhluk. Nah. Ya, ayo satu hari baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Dan gak ada dannya. Hah? Ya gak ada dannya. Jika jika ya, jika Allah menghendaki untuk menghilangkan kalian, wahai ya, para menghendaki Allah akan menghilangkan kalian wahai manusia Allah dan mendatangkan, ya akan menghilangkan kalian wahai para manusia dan akan mendatangkan yang lainnya, ya dan Allah maha dan Allah terhadap hal itu adalah sangat kuasa. Nah. In harpu nasbin. Yasha. Kok harpu nasbin? Enggak lah. Dia huruf jazm malah. Jadi in harpu syartin jazmin. Ya wa jazmin. In harpu syartin wa jazmin. Yasha fi'lun mudore majumun bi'in. Yudhib kum fi'lun mudore kum. Jadi hukumnya fi'lun mudore majazum karena jawabannya kan. Oh iya. Jawab nih. Iya, majumun. Kum mapulun. Mapul bi ya. Nah. Mapul bi. Ayuha munada. Ayu munada ha. Ya. Harput tambi. Harput tambi. Nah. Anasu mak jadi munada. Badal min ayu. Badal min ayu. Alwau harpu atfin yakti fi'lun mudore bi'akhori najar majrur. Dulu fi'l mudore dia matub. Jadi yang bikin dia majzum kenapa? Jadi ngikutin matub alainya. Yudhib kan majzum, maka dia majzum juga. Matub ke yudhib. Ya. Wa alwau harpu atfin kana fi'lun madin nakis. Allahu labdu jalalah isim kana. Ala jar majrur, ala zalika jar majrur, ala zalika jar majrur, kodiro jadi khobar kana. Nah, tafsirnya iya syallahu yuhlikumul iya syallahu yuhlikumu ayyuhan nas. Jangan yuhlikum ayuhan nas wayati biqaumin akharina ghairikum wa kana Allahu ala zalika qadira. Allah berkuasa, Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, jika Allah berkehendak kehendak untuk merusak atau jika Allah berkehendak, niscaya Allah akan membinasakan kalian, wahai manusia. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan membinasakan kalian, wahai para manusia, dan mendatangkan kepada kaum yang lain selain kalian, dan Allah terhadap hal itu adalah sangat berkuasa. Ya, sangat mampu gitu ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Jika Allah berkehendak, Allah akan melenyapkan kalian, wahai manusia, lalu Allah datangkan ya generasi yang baru. Sebagaimana yang pernah terjadi ya pada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, semua manusia yang tidak ikut ya di rombongannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam kapalnya itu binasa. Dan Allah mampu untuk melakukannya lagi ya, maka jangan pernah sombong. Ya, khawatir ya kalau maksiat merebak di tengah-tengah kita, Allah akan binasakan kita. Wal'iyadu billah. Ya. Dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita menyaksikannya bagaimana tsunami di Aceh gitu kan. Dalam waktu yang sangat cepat. Ya, itu menewaskan puluhan ribu atau ratusan ribu orang ya di Aceh. Ya, ratusan ribu orang dalam satu waktu meninggal dunia. Ya. Dan ini mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa sombong. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan generasi yang rusak dengan generasi lain yang lebih baik, ya. Makaan Allahu ala dzalika qadira, dan Allah yang Maha Mampu atas yang demikian. Makanya kalau kita tinggal di suatu daerah, maka kita punya tanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di daerah tersebut, ya. Kalau ada kerusakan-kerusakan, ya, kalau kita mampu ubah dengan tangan, ya. Buat dengan kekuasaan kita. Ya kalau enggak mampu, ya dengan kekuasaan, dengan tangan, minimal dengan kata-kata, dengan nasihat, ya. Dengan mau'idhah pelajaran. Kalau enggak mampu, minimal ingkari dalam hati, ya. Karena kalau kemaksiatan, ya, merebak di suatu daerah, khawatir Allah akan menimpakan adab pada daerah tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Bu Saban sekarang. Bu Kurniati, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu thawabat dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. 134. Dan siapa saja yang menginginkan balasan di dunia, maka hanya di sisi Allah balasan dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Man harfu syartin sebagai mubtada. Karena fi'il madhi nakis. Bukan huruf, dia isim ya. Isim. Isim syartin sebagai mubtada. Karena fi'il madhi nakis. Yuridu fi'il mudori dengan fa'il domir mustatir huwa. Kembali ke man. Sawab ulumbi dunia mudofun ilai. Alfa'u harfu jawab. Indallahi jarwa majrur sebagai khobar mukaddam. Jarwa majrur dari mana? Indah itu emang huruf jar. Zorof. Zorof. Alfa'u harfu jawab. Indah. Zorofu makan. Zorof makan. Allah. Lafzu jalalah mudofun ilai. Ini sebagai khobar muqaddam ya Ustaz. Tawabu mubtada. Ad-dunya mudofun ilai. Al-wawu harfu atin. Al-akhirati ma'atuf ke dunia. Al-wawu harfu atin, kana fi'il madhi nakis, Allahu lafzu jalalah sebagai isim kana, sami'an khobar kana, basiron khobar kana. Man yarghibu minkum ayyukan. Man yarghab minkum. Oh iya deh, majuzum ya. Man yargob minkum ayyuhan nasu fi thawabid dunya wa yu'afu anil akhirati fa indallahi wahdahu thawabud dunya wal akhirati fal yatlib minallahi wahdahu fal yatlub tola bayat lubu fal yatlub minallahi wahdahu khairi khairid dunya wal akhirati khairaid dunya. Khairai. Asalnya khairaini. Tapi kan kaidahnya kalau musanna mudhaf dunya dibuang kan. Jadinya khairaid dunya wal akhirah. Minallahi wahdahu khairaid dunya wal akhirati. Fahuwallazi yamlikuhuma wa kana Allahu sami'an bi aqwali ibadihi basiran bi niyatihim wa a'malihim wa sayujazihim ala dzalika. Siapa saja di antara kalian yang menginginkan atau mencari wahai manusia balasan di dunia dan berpaling dari akhirat, maka balasan dunia dan akhirat semata-mata hanya di sisi Allah. Dan hendaklah kalian meminta dari dan hendaklah dia meminta dari Allah semata ya, kebaikan. Bukan dia, maka hendaknya hendaklah itu. Umar ya. Hendaklah manusia. Manusia itu meminta. Tak meminta Allah semata kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan dia yang memiliki keduanya. Nah. Dan Allah Maha mendengar atas perkataan hambanya, Maha melihat atas niat dari mereka dan amal-amal perbuatan mereka, dan Dia akan membalas mereka atas hal itu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu sawabad dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah. Fakanallahu sami'an basira. Siapa saja yang menghendaki balasan di dunia, maka di sisi Allah ada balasan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat ini kita memahami bahwa jangan hanya mencari balasan di dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya Maha mampu memberikan balasan yang indah di dunia dan di akhirat. Artinya kalau kita lakukan amalan di dunia ini, jangan tujuannya itu hanya dunia, entar dapatnya cuma dunia doang. Ya, sayang. Mendingan kalau kita beramal, sekalipun perbuatan yang mubah, kalau niatnya ibadah, insyaallah akan diberikan pahala untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Misalnya bekerja ya, ke kantor ya. Bekerja mencari nafkah. Kalau tujuannya hanya dunia, ya dapatnya cuma gaji aja. Tapi kalau tujuannya sebagai ibadah, ya, maka Allah akan balas. Ya. Allah akan balas dengan gaji juga, dengan pahala juga di akhirat. Tapi jangan juga, ya, orang-orang ini ngomong doang gitu ya. Saya mah kerja tujuannya ibadah, tapi sholat nggak sholat. Nah, ini kan lucu. Ya. Ini namanya nggak ibadah ini. Kadang orang gitu ya, jadi saya mah kerja niatnya ibadah. Giliran waktu sholat, ya, gak sholat. Yang ada dalam pikirannya hanya duit, duit, duit. Gitu ya. Dunia, dunia, dunia. Akhirnya lupa. Ini di mana watak ibadahnya. Ya. Jadi, jadikanlah setiap amalan kita ya bernilai pahala. Karena dalam Islam itu jelas aturannya. Innamal a'malu bin niyat. Ya. Amal itu tergantung niatnya. Jadi amalan mubah sekalipun, kalau niatnya adalah ibadah, insya Allah Allah akan berikan pahalanya. Ya, misalnya bekerja tadi, niatnya, ya, yang pertama adalah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami misalnya, menafkahi istri-istrinya. Yang kedua, ya, menghindarkan dirinya dari sifat meminta-minta kepada manusia. Menjaga kesucian dirinya, ya, kemuliaan dirinya, iffah dan izzahnya dari meminta-minta kepada manusia. Ya, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam mencari ya nafkah itu ya benar ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir sampai sini materinya. Insyaallah kita akan lihat beberapa pertanyaan. Bu Dahyelis, ini bukan bertanya, ngasih tahu gitu ya. Baca di medsos ya, lebih dari 30% istri itu minta khulu kepada suaminya, yang kebanyakannya didorong karena penghasilan istri lebih besar daripada suami. Apakah laki-laki yang benar atau istri yang tidak sabar? Ya ini memang ya, makanya fitrahnya yang manusia, fitrahnya itu kan suami yang mencari nafkah ya, istri ya yang mengurus rumah tangga. Karena al-ummu madrasatun, ibu itu bagaikan sekolah untuk anak-anaknya. Kalau ibu, kalau istri atau ibu ya apa namanya kerja juga, nanti siapa yang ngurus anak-anak? Ya meskipun dalam keadaan tertentu jelas diperbolehkan ya, baik suami ataupun ya istri, dua-duanya bekerja nggak masalah kalau ada hajat di situ. Tapi hukum asalnya yang terbaik adalah suami yang mencari nafkah, istri yang mengatur rumah tangga. Dan memang inilah yang terjadi kalau ya fitrah ini dilanggar. Ketika misalnya sang istri keluar, kemudian bekerja menerima gaji, kemudian gajinya lebih tinggi daripada suaminya, lalu dia merasa ya dirinya sudahlah tidak lagi butuh kepada suaminya. Yang kayak gini bahaya. Nah, ini termasuk ya khulu yang tidak diperbolehkan. Wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang diperkenankan syariat, ya diancam tidak akan mencium bau surga. Nah, ini bolehnya dibilah ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Dan memang ya sering seperti itu ya. Dan ini fakta ya. Saya juga baca beritanya. Di masa pandemi ini banyak istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya karena ekonomi jatuh, lalu minta cerai ini nggak boleh gitu ya. Artinya ada batasannya. Kalau suami udah berusaha mencari nafkah, tapi misalnya dapatnya cuma segitu, artinya masih kurang dari kebutuhan, maka nggak boleh yang seperti ini ya ditinggalkan. Kecuali kalau memang suaminya jelas-jelas nggak mau usaha, maunya santai-santai gitu ya, di rumah aja nggak mau berusaha nyari kerja, yang seperti ini boleh digugat cerai. Tapi kalau suaminya udah berusaha pontang-panting, banting tulang kesana kemari, tapi qadarullah, namanya COVID ini kan semuanya kena imbasnya gitu ya, maka harusnya sang istri itu bersabar. Jangan ya, ada pepatah, ada uang abang disayang, yang nggak ada uang abang ditendang. Ini nggak bagus ya, persikain itu nggak bagus ya. Harusnya cinta itu, cinta sejati itu tidak memandang keadaan pasangannya. Di saat susah ataupun senang, ya dia akan senantiasa menemani. Itu baru namanya cinta sejati. Nah, Bu Nurul bertanya kapan menggunakan bazaidah pada fi'il. Ya diantaranya ya itu Bu, yang tadi kafabilah. Kafabilah itu baknya bazaidah. Kemudian laisa, kan laisa itu kebanyakan pakainya bi ya. Misalnya kita katakan lastu bimudirin, saya bukanlah mudir ya. Maka itu banyak Mbak Zaidah. Mbak Zaidah nanti mudirin itu majrurun lafdhon ya. Kemudian apa? Mansubun mahallan. Karena itu asalnya lastu mudiron. Ya, tapi banyak uslub yang pakainya laisa bi ya, lastu bimudirin itu banyak Mbak Zaidah. Mudirin majrurun lafdhon ya, mansubun mahallan kan sebagai khabarnya laisa ya. Nah, ayat 1-3 ada dua fi'il bertekaran karena ada yang dibuang. Mana 133 yang mana ya? 133 itu berarti innasyaidikum. Ini kan berdekatan tapi beda. Ini fi'il jawab syarat ya. Ini fi'il syaratnya ya, syaratnya yuzhib fi'il jawabnya kayak man jadda wajada, kan jadda fi'il madi, wajada fi'il madi. Boleh, boleh, karena yang satu sebagai fi'il syarat, yang satu sebagai apa namanya? Jawabnya. Sama kayak gini innasya. Jika Allah berkehendak, kenapa kalau berkehendak? Yudhibkum, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Ya. Jadi ini enggak masalah. Dua fi'il betul-betul di sini. Gitu ya. Namun alasan untuk cerai dicari-cari sebab lain, karena kan pengadilan tidak tahu seperti tidak cinta lagi. Tidak cinta lagi, ya kalau sebatas nggak cinta terus boleh cerai ya nggak boleh juga gitu ya. Harus ada alasan yang kuat ya. Ini namanya tanpa alasan. Misalnya nggak cinta lagi karena suami saya nggak pernah sholat, disuruh sholat nggak mau. Nggak cinta lagi kenapa? Karena suami saya nggak memberi nafkah saya berbulan-bulan padahal uangnya ada. Nah, itu boleh. Tapi kalau sebatas saya nggak cinta lagi karena saya udah punya cinta lain, nah ini nggak boleh ya. Kebanyakan kayak gitu kan. Udah nggak cinta karena udah ada yang nungguin. Nah ini banyak yang seperti ini ya. Ada hadirnya orang ketiga. Intinya dalam rumah tangga itu ya suami sama istri harus saling muhasabah lah ya. Bagaimana supaya baik suami ataupun istri bisa menunaikan hak-haknya ya, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Baru setelah itu bicara tentang haknya. Terkadang kan yang membuat rumah tangga itu enggak bahagia adalah ketika masing-masing pihak menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajibannya ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke hukum tentang cerai tadi, perceraian itu kalau ada alasannya secara syar'i ini hukumnya mubah ya. Pada beberapa kasus hukumnya malah wajib. Intinya harus ada alasan yang dapat diterima. Dan alhamdulillah kan undang-undang perkawinan Indonesia itu kan sesuai dengan syariat Islam itu. Jadi tata caranya itu insya Allah sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi diikuti saja prosesnya. Nah, sampai sini insya Allah semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.